بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوانا في الدين rahimani wa rahmakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahan yang Allah berikan pada hari ini kita bisa berkumpul berjumpa di suatu acara yang besar, bukan acara pemerintahan tapi acara keagamaan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu acara untuk kita bersama-sama belajar menimba ilmu agama sebagai bekal kita di dalam kehidupan dunia. Dengan ilmu yang kita dapatkan, maka insya Allah ibadah kita akan semakin baik. Yang dulunya tidak ikhlas jadi ikhlas dalam beribadah. Yang dulunya banyak kekurangan, tidak khusyuk dalam sholat, dengan banyak belajar, maka dia pun khusyuk, kemudian khusyuk dalam sholat. Ketika seseorang yang dulunya banyak berbuat kesyirikan, ketika dia belajar, akhirnya pun dia pun jauh dari kesyirikan, dari niatan-niatan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja satu hal yang diingatkan oleh para ulama, bahwa seorang yang berilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Kalau ilmu yang didapatkan itu mengharuskan untuk dilaksanakan, maka dia harus continue dalam melaksanakannya. Apabila ilmu itu menuntut dia dengan tuntutan yang tidak tegas atau tidak wajib untuk dilaksanakan, berarti itu adalah amalan sunnah, maka ini pun perlu dijaga terus untuk diamalkan. Seandainya ditinggalkan, maka itu tidak mengapa. Itu amalan-amalan sunnah. Adapun amalan-amalan yang wajib, maka hendaknya kita continue dalam melaksanakannya. Di dalam kitab Iqtida Al-Ilmi Wal-Amal, ada nasihat yang bagus dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, "Summa inni musika ya taliban ilmi bi ikhlasin niyati fi talabihi." Selanjutnya, "Saya wasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyati fi talabihi, untuk mengikhlaskan niat dalam mencari atau menuntut ilmu." Wasiat pertama dari Al-Khatib Al-Baghdadi kepada para penuntut ilmu untuk ikhlas, mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Wajtihadin nafsi 'alal 'amali bimujibihi. Wajtihadin nafsi. Dan untuk sungguh-sungguh dalam mengamalkan konsekuensi atau keharusan dari ilmu tersebut. Mengamalkan keharusan atau konsekuensi dari ilmu yang telah dia dapatkan. Fa innal ilma syajaratun. Maka sesungguhnya ilmu adalah syajarah, adalah pohon. Ibaratnya ilmu itu adalah pohon. wal amal samaratun. Wal amala samaratun. Adapun amalan itu adalah buahnya. Itu ulama-ulama belakang berkata demikian. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ibnu Utsaimin mengatakan ilmu adalah pohon, amalan adalah buahnya. Jadi amalan adalah buah dari ilmu. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmi 'amila. Walaysa yu'addu, dan tidak terhitung, tidak dianggap 'aliman sebagai orang yang alim, man lam yakun bi'ilmi 'amila. Selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak dianggap orang yang alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Apalagi ilmu yang dia dapatkan itu adalah ilmu yang wajib untuk dilakukan, untuk diamalkan. Waqila, dan dikatakan, ada yang berkata, an ilmu walidun wal amalu mauludun. Ilmu itu adalah walid, adalah orang tua. Wal amalu maulud, dan amalan adalah anaknya. Ilmu adalah yang melahirkan, amalan ada yang dilahirkan. Wal ilmu ma'al amal wariwayatu madiroyah. Ilmu itu bersama amalan, dan riwayat itu bersama pengetahuan atau pembelajaran. Fala ta'nas bil amali ma tumta mustauhishan minal ilm. Maka kamu tidak akan senang, tidak akan cinta dengan amalan selama kamu itu mustauhishan, selama kamu itu terasa asing, merasa asing dari ilmu. Kamu tidak akan suka untuk beramal kalau kamu merasa asing, merasa jauh dari ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Walakin jama' bainahuma. Dan kamu tidak akan suka terhadap ilmu. Kamu tidak akan senang terhadap ilmu. Kamu tidak akan santun terhadap ilmu. Ma kunta muqassiran fil amal. Selama kamu itu menyepelekan dari beramal. Selama kamu itu meninggalkan atau bermalas-malasan dalam beramal. Ini nasihat yang bagus. Dari beliau rahimahullah. Kepada kita semua. Para penuntut ilmu. Untuk kita ketika belajar. Itu dari awal memang niat kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Atau yang akan kita dapatkan. Harus ada niat demikian. Harus ada niat yang demikian. Itu di tempat yang lain beliau Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, wal ilmu yuradu lil amal kamal amalu yuradu lin najah. Maka ilmu itu dimaksudkan, diinginkan untuk amalan. Orang belajar itu dalam mereka mengamalkan pelajaran yang dia dapatkan. Kamal amalu yuradu lin najah. Sebagaimana amalan itu dimaksudkan, diinginkan dengannya adalah keselamatan. Ya. Jadi, orang belajar itu niatnya untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Bukan sekedar menumpuk-numpuk ilmu, menumpuk-numpuk riwayat. Bukan sekedar itu. Tapi memang seorang hendaknya ketika belajar itu niatan dia adalah untuk mengamalkan apa yang akan dia dapatkan. Fa idza kana al amalu qasira 'anil ilmi, maka apabila amalan yang dilakukan itu qasir, kurang dari ilmu. Apabila orang beramal dalam kondisi kurang ilmunya, kana al-ilmu kallan 'alal 'alim, maka ilmu itu menjadi kallan, menjadi kelemahan, menjadi kecapean bagi alim, bagi orang yang memiliki ilmu. Wa na'udzu billahi min ilmin 'ada kallan, dan kita berlindung kepada Allah min ilmin, dari ilmu yang kembali kepada kecapean saja. Capek-capek belajar, lama belajar, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Berisi isinya kelemahan. Wa na'udzu billahi min ilmin 'ada kallan. Kita berlindung kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang kembali kepada kecapean saja. Ya. Jadi intinya seorang, seberapa pun ilmu yang dia dapatkan, diamalkan. Apalagi ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu yang wajib untuk diamalkan. Ya. Ini sebagai pendahuluan. Kemudian yang intinya kita akan menyampaikan tentang salah satu dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. 70 dosa besar. Di antara dosa besar tersebut, beliau sebutkan dosa besar yang ke-47 adalah nusuzul mar'ati ala zawjiha. Nusuzul mar'ati ala zawjiha. Kedurhakaan wanita atau istri kepada suami. Ketidaktaatan istri kepada suami. Ini termasuk dosa besar. Ya. Yaitu Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhun waladabuku alaihin nas fa'in ata'nakum faladabuku alaihinna sabila innaullaha kana aliyan kabira. Wallati, dan wanita-wanita yang takhafun, yang kalian khawatirkan akan nusuzahun, akan kedurhakaan mereka, akan ketidaktaatan mereka, fa'idhuhun, maka nasihati mereka, nasihati istri-istri yang seperti ini, dinasihati dengan baik. Wahjuruhun, kalau dinasihati juga berulang kali, dan cara yang baik sudah dia terus menerus durhaka, tidak taat kepada suami, wahjuruhun, jauhi dia dalam masalah ranjang atau tempat tidur. Ya. Jangan tidur bersamanya. Pisah ranjang. Ini jalan yang kedua. Ketika seorang istri itu masih tidak mau taat kepada suami, atau masih durhaka kepada suami, pisah ranjang. Ini yang dilakukan oleh suami. Wadribuhun, dan juga pukul dia. Jadi wanita yang tidak mau taat, dipisah ranjang juga masih seperti itu, masih berani sama suami, maka pukul dengan pukulan yang tidak membuat luka atau memberikan bekas. Fa'inna ta'anahu'nakum, dan jika mereka, para istri itu taat, menurut, tidak durhaka lagi, fala tabaghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan alaihina untuk berbuat kejelekan pada mereka, untuk meninggalkan mereka. Kalau wanita itu taat, jangan cari-cari alasan untuk menceraikan atau menjelek-jelekkan. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi rahimahullah, an-nushuzu hahuna ma'siyatu zawj wa huwa at-tarafu'u 'alayhi bil khilaf. Kata al-Wahidi rahimahullah, salah satu ahli tafsir, an-nushuz di sini maknanya adalah ma'siyatu zawj, kemaksiatan istri atau istri bermaksiat kepada suami. Wawat at-tarafu 'alaihi bil khilaf, istri merasa tinggi, merasa lebih tinggi, menganggap rendah suaminya. Bil khilaf, dengan melakukan penyelisian-penyelisian, penentangan-penentangan. Waqala Atha, berkata Atha, anda attara lahu wa tamna'uhu nafsaha wa tadghayyaru amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iyah. An-nushuz, kata Atha, adalah wanita yang tidak mau memakai wangi-wangian, menolak ajakan suaminya, berubah kondisinya, tidak mau taat kepada suami. Maka apa kalau wanita keadaannya seperti ini, istri keadaannya seperti ini, fa'iduhun, maka nasihati dia. Kata apa? Nasihati dia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'iduhunna, nasihati dia, bi kitabillah. Dari nasihat perkataan Allah, perintah Allah, fa'idhuhun, nasihati mereka, kata Allah, bi kitabillah. Nasihati dengan kitabullah, sebutkan ayat-ayat Allah, atau makna-makna dari ayat-ayat Allah. Wa dzakkiruhun ma amarahun Allah bihi. Dan ingatkan mereka dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ingatkan mereka dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wahjuruhunna fil madhaji', wahjuruhunna fil madhaji', jauhi mereka dalam masalah ranjang atau tempat tidur. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa yuwalliyaha dhahrahu ala firash wala yukallimuha. Kata Ibnu Abbas menafsirkan, dan jauhi mereka dalam masalah tidur atau tempat tidur. Kata Ibnu Abbas, iwaliha dhahrahu, dia malingkan, suami itu memalingkan punggungnya kepada wanita tersebut, mengarahkan punggungnya kepada wanita tersebut dalam masalah firas, masalah tidur. Ketika tidur apa? Istrinya dibelakangi, tidak diajak bicara, didiamkan. Ini menjauhi dia dalam masalah ranjang atau tidur. Waqala Asy-Sya'bi wa Mujahid, berkata Asy-Sya'bi dan Mujahid, wa ayahjura madaji'ataha fala yudaji'uha. Mana dari wahjuruhunna fil madaji', kata Asy-Sya'bi dan juga Mujahid, adalah dia suami itu menjauhi tempat tidur istrinya. Artinya dia tidak tidur atau pisah ranjang dengan istrinya. Kemudian wadribuhun, dan pukul dia, dharban ghair mubarrihin. Pukul dia maksudnya apa? Pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membuat luka. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, adaban mislul al kahzati, sebagai bentuk adab seperti kahzah. Walizawj ayatalafa usuzza mar'atihi bima adzanallahu adzinallahu lahu bima dzakarallahu fi al ayah. Bagi suami untuk menghadapi kedurhakaan istri, menghadapi dengan apa? Dengan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang Allah perintahkan sebutkan dalam ayat. Jadi ketika istri itu berbuat durhaka, maksiat kepada suaminya, maka suaminya hendaknya apa? Melakukan hal-hal yang telah Allah izinkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Ya, dinasihati. Yang penting dinasihati. Tidak hanya satu kali, dua kali. Terus menerus dinasihati. Kalau sudah lama dinasihati, sering dinasihati, masih menunjukkan penentangan, baru bisa ranjang. Masih seperti ini, ya perlu dipukul. Ya, pukulan yang tidak membuat luka, tidak menyakitkan. Ya. Kemudian qala Ibn Abbas, kemudian fa in ata'nakum fi ma yaltamisu minhun, jika mereka mentaati kalian fi ma yaltamisu minhun, pada apa-apa yang dia cari dari mereka, yang dia harapkan dari mereka, di istri itu taat kepada suami pada apa-apa yang diinginkan, digendaki oleh suami, fala tabghu alaihin, maka janganlah suami itu, janganlah kalian itu berbuat melampaui batas terhadap istri. Qala Ibn Abbas, apa fala tabghu alaihin maknanya? Qala Ibn Abbas, fala tatajinu alaihin al-inan. Janganlah kamu ya berbuat kejahatan, melakukan kejahatan kepada mereka. Atau janganlah kamu melukai mereka. Wasuhain. Al-ilal wasuhain. Yang disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah SAW qal, wa Rasulullah SAW telah bersabda, idza da'a ar-rajul imra'atahu, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'ti la'natuha al-mala'ika, la'natha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki atau suami itu mengajak istrinya ke ranjang, mengajak untuk berhubungan sama istri, falam ta'ti la'anatha al-malaika, maka kemudian istri itu tidak mau. Jadi suaminya ngajak istri untuk melakukan hubungan, kemudian istri tidak mau, maka malaikat itu akan melaknat wanita tersebut sampai subuh, sampai pagi hari. Wa fi lafdin, dalam satu lafaz disebutkan, fabata wa huwa 'alaiha ghadban la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Fabata, lalu suaminya, dalam satu lafaz hadis disebutkan fabata, suaminya bermalam di malam itu, wa 'alaiha ghadban, suaminya dalam keadaan marah. Jadi istri diajak suaminya tidak mau, sehingga suaminya marah. Semalam suntuk suaminya marah, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Berarti kan menunjukkan ketaatan suami dalam masalah, dalam hal yang semisal ini pun hendaknya dilakukan oleh istri. Waladzul sahihain ayo, dan dalam lafad sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim juga, idza badat imra'atu hajirata firashi zawjiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda anha zawjuha. Apabila istri itu bermalam dalam kondisi hajirata firashi zawjiha, meninggalkan tempat tidur suaminya, fata'ba alaih, dia enggan, tidak mau tidur sama suaminya, diajak suaminya tidak mau, illa kana alladhi bisama, kecuali yang di langit, yang para malaikat, penduduk langit, sakhiton, itu murka. Murka pada wanita tersebut, pada istri tersebut, hatta yardha anha zawjuha, sampai suami itu ridha terhadap wanita tersebut. Sampai suaminya ridha terhadapnya. Dan ada beberapa ulama masih menyebutkan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa wanita itu hendaknya taat kepada suami. Kapan tidak taat, maka laknat dari para malaikat kepada wanita tersebut. Ya. Kemudian kita potong-potong karena banyak. Kemudian kata Adz-Dzahabi, fal wajibu 'alal mar'ah, maka wajib bagi seorang istri, an tatruba ridha zawjiha, untuk mencari keridhaan suaminya, wa tajtanibu sakhatahu, dan untuk menjauhi kemurkaan suaminya. Jangan bikin suaminya murka. Wala tamtani' minhu mata aradaha. Dan janganlah wanita atau istri itu menghalangi dirinya atau tidak mau, mata aradaha, ketika suaminya menghendakinya atau menginginkannya. Janganlah istri itu menolak ketika suami menginginkannya. Menginginkan untuk tidur bersamanya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki atau suami itu mengajak istrinya menuju ranjang atau tempat tidur, maka hendaknya istri itu mendatanginya atau mentaatinya. Wa in kanat 'ala tan-nur, walaupun dia berada di dapur perapian. Qala ulama, berkata ulama, illa ayyakuna laha utrun min haidin aw nifasin fala yahillu laha an tajia'ahu wala yahillu lirajul aidan ayatruba dhalika minha fi halil haid wa nifas wala yujami'uha hatta taghtasila, liqawlihi ta'ala fa'tazilu nisa'a fil mahid wala taqrabuhun hatta yatuhurn. Kata ulama, kecuali ini tadi, ketika suami mengajaknya untuk tidur, maka istri hendaknya mentaati. Illa, kecuali apabila istri itu mempunyai uzur, kecuali istrinya sedang ada uzur. Apa itu? Sedang haid, apa dia sedang haid atau nifas, maka tidak halal suami untuk mendatangi istrinya. Maka tidak halal bagi bagi istri untuk melakukan apa yang dimaukan suaminya, untuk melakukan hubungan sama istri. Dan tidak halal bagi suami untuk meminta istrinya untuk berhubungan ketika istrinya sedang haid atau nifas. Dia tidak melakukan hubungan dengannya sampai istrinya itu taghtasil, sampai istrinya itu mandi. Tidak sekedar apa? Suci berhenti haidnya tidak, tapi sampai dia mandi. Ya. Nah, itu kalau ada istri yang sudah berhenti haidnya, tidak mandi-mandi, maka kewajiban suami untuk mengingatkannya dia, merintahkan dia untuk mandi. Untuk segera mandi. Karena dia sudah berhenti dari haid atau nifasnya. Liqaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'tazilu nisaa'a fil mahid. Maka jauhi wanita-wanita atau istri ketika dia sedang haid. Wala taqrabuhun hatta yathurun. Dan janganlah kalian itu mendekatinya sampai dia suci. Makna dari mendekati di sini apa? Apakah tidak boleh tidur bersamanya? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menjauhi istrinya ketika istrinya itu haid. Kata Az-Zahabi, ay la taqrabu jima'ahun hatta yathurun. Jangan kamu mendekati untuk menjimainya, untuk melakukan hubungan dengannya. Hatta yathurun, sampai dia itu suci, sampai dia itu mandi. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, kata Az-Zahabi, yathurun yang qati anhun adam. Mana dari yathurun suci? Makna dari suci di sini sampai dia suci, maknanya adalah kata Ibnu Qutaibah yang qati anhun adam, sampai darahnya itu berhenti atau putus. Fa idza tatahharn ay iktasalna bil ma, wallahu alam. Maka bila wanita itu sudah tathurn, jadi hatta yathurn, sampai dia suci, maknanya suci di sini adalah sampai dia berhenti darahnya. Adapun mana dari faidah tatohar, apabila dia suci, kata suci yang kedua ini maknanya adalah iktasalan bilma. Maka bila dia sudah mandi dengan air, ini maknanya dari faidah tatohar. Tatoharna. Kalau hatta yathurun, sampai dia berhenti darah haidnya atau darah nifasnya. Kalau faida tatoharn, sampai dia suci di sini, maka bila dia suci, mana suci dia adalah iktasalan, iktasalna. Maka apabila dia sudah mandi dengan air. Ini harus dipahami ya. Katanya sama artinya tapi beda. Kemudian walamma taqaddama walima taqaddama anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena apa yang telah lalu dari nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata haidun. Tadi kan dilarang suami mendatang istri. Atau istri mau menuruti kemauan suaminya untuk melakukan hubungan sama istri. Karena apa? Karena yang telah lalu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi, man ata haidun aw imra'atan min duburiha faqad kafar bima unsina ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid atau mendatangi wanita pada duburnya, melakukan hubungan pada dubur wanita, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, mal'un man ata haidun aw imra'atan fi duburiha. Terlaknat Orang yang mendatangi wanita yang sedang haid atau istri yang sedang haid, mendatangi untuk melakukan hubungan sama istri, awim meratan fi duburya, atau mendatangi istri atau wanita pada duburnya, melakukan hubungan pada dubur wanita. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nifasu mislul haid, dan nifas itu sama dengan haid, persis dengan haid. Ila arba'in fala yahillu limra'ah an tuti'a zawjaha idza ra'a ityanaha fi halil haid wa nifas wa tuti'uhu fi ma 'ada dzalik. Jadi wanita yang nifas itu seperti wanita yang haid. Ya, hukumnya. Ila arba'in sampai 40 hari. Ya. Biasanya wanita nifas itu sampai 40 hari. Ya. Sampai 40 hari. Dan hukumnya itu sama dengan haid nanti. Hukumnya sama dengan haid. Tidak boleh berhubungan dengan suami istri, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Hukumnya sama. Ini sama dari si hukum ya. Bukan sama dari si lamanya. Lamanya keluar darah. Walanya halul limra'ah. Maka tidak halal bagi wanita antutia zawjaha, untuk mentaati suaminya. Ketika suaminya itu menghendaki atau menginginkan. Ketika suami itu menghendaki atau menginginkannya dalam kondisi dia masih haid atau nifas. Dan dia, istri itu boleh mentaati suami pada keadaan yang selain itu. Kalau istri itu tidak haid atau tidak dalam kondisi nifas, boleh dia mentaati suaminya untuk berhubungan. Wa yanbaghi lil mar'ah an ta'rifa annaha kal mamluk lisauj wala tatasarrafu fi nafsiha wala fi malihi illa bi'nih. Dan sudah seyogianya, sudah semestinya bagi wanita untuk mengetahui, untuk memahami bahwa dia itu seperti mamluk, seperti budak bagi suaminya. Jadi istri itu seperti budak, atau istilahnya dia itu sesuatu yang dimiliki oleh suami. Istri itu miliknya suami. Atau budak. Fala tatasarrafu fi nafsiha. Maka dia tidak bisa bertindak semaunya sendiri. Wala fi malihi. Tidak pula terhadap harta suaminya. Tidak boleh dia sembarangan menggunakan harta suaminya. Illa bidni, kecuali atas izin suaminya. Bisa menggunakan harta suami dengan izin suami. Misalnya mau bersedekah dengan harta suami, itu dengan izin suami. Kecuali kalau biasa dia ketahui suami itu ridho kalau disedekahkan. Tidak perlu langsung izin. Wa tuqaddimu haqqahu. Sudah seyogianya bagi istri untuk mendahulukan hak suami. Ala haqqiha, di atas haknya. Wa huquqa aqaribihi, ala huquqi aqaribiha. Sudah semestinya bagi istri untuk mendahulukan hak-hak karib kerabat dari suaminya. Di atas hak-hak dari kerabatnya. Jadi istri itu sudah seyogianya untuk mendahulukan hak-hak karib kerabat suami di atas hak-hak dari karib kerabatnya. Wa takunu musta'iddatan litamattu'ihi biha bi jami' asbabi nadhafah. Tandanya istri itu senantiasa mempersiapkan diri untuk bersenang-senang dengan suaminya. Mempersiapkan hal-hal yang bisa menyenangkan suaminya. Bi jami'i asbabi an-nadhafah. Melakukan persiapan dengan apa? Seluruh sebab-sebab an-nadhofah, kebersihan. Jadi untuk membahagiakan suami, supaya suaminya senang, dia pun melakukan sebab-sebab kebersihan. Ya. Ya mungkin mandi. Dia berbersih, mandi, bersih bajunya, bagi bersih badannya. Memakai wangi-wangian ketika bersama suaminya. Ini. Wala taftakhiru 'alaihi bi jamaliha wala tu'ibuhu bi qabhi in kana fihi. Tidak boleh pula, tidak boleh istri itu berbangga di atas dia. Berbangga-bangga merasa besar, meremehkan suaminya karena kecantikannya. Mungkin istri karena cantiknya, suaminya kurang ganteng, kemudian istrinya sombong, berlaku sombong terhadap suami. Meremehkan suami, berbangga di atas suaminya. Walau tu'ibuhu biqabihin. Dan janganlah, tidak boleh pula istri mencela, mencela suami. Mencela suami karena suaminya jelek. Ya. Yeah. Tidak ganteng misalnya. Qala al-Asma'i, berkata al-Asma'i, dakhlatul badiyah. Dakhlatul badiyah. Dakhlatul badiyah. Saya pernah masuk ke badiyah, ke pedalaman. Fa idza mra'atun, ternyata di sana ada seorang wanita hasna yang cantik sekali. Laha ba'lun. Wanita ini sudah punya suami. Sudah bersuami. Suaminya kopi, punya suami yang jelek. Tidak ganteng. Faqultu laha. Lalu saya bertanya kepadanya, berkata kepadanya, kaifat turdina li nafsika an takuni tahta mithli hada. Bagaimana kok kamu bisa ridho, bisa senang di bawah suami yang seperti ini, yang tidak ganteng mungkin gitu. Maka wanita ini berkata apa? Isma, dengarkan, hei orang. Dengarkan wahai orang. La'allahu ahsan fima baina wa baina Allah khaliqihi. Dengarkan, mungkin saja dia, suamiku itu, lebih baik ketika berada di antara dia dan Allah, penciptanya. Faja'alani thawabuhu. Wala'ali asa'tu faja'alahu ukubati. Jadi mungkin saja beliau suamiku itu lebih baik menurut Allah, sehingga pahalanya itu untuk aku pula, Allah jadikan untuk. Dan wala ali, dan mungkin saya berbuat jelek. Mungkin saya berbuat jelek kepadanya, faja'alahu uqubati. Maka Allah kemudian menjadikannya itu sebagai hukuman kepadaku. Jadi mungkin saja suami saya itu baik, sehingga nanti itu pun saya pun mendapatkan pahala dari Allah. Ya mungkin saya itu jelek, sehingga ketika mendapatkan suami seperti ini, itu sebagai akibat dari kejelekan perbuatan saya. Ini kata wanita yang baik ini. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha. Telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya masyarun nisa, wahai sekena wanita, wahai para wanita, lau ta'alamna bihaqqi auzaj azwajikunna law ta'lamna, seandainya kalian itu tahu hak suami-suami kalian, alaikunna, yang wajib untuk kalian tunaikan kepadanya, la jalatim ra'at minkun, sungguh jalatim ra'ah, seorang wanita dari kalian itu menjadikan tamsahu al-ghabar, mengusap ghabar, mengusap apa, debu. Sungguh salah seorang wanita dari kalian itu mengusap debu ankodamai seujiha, dari kedua kaki suaminya. Salah seorang wanita dari kalian itu mengusap debu dari kedua kaki suaminya, bikhiddi wajihha, dengan pipi wajahnya. Ya. Saya ini seandainya itu wanita itu mengerti tentang besarnya hak suami, tentu dia akan apa? Mengusap. Ya. Dia akan betul-betul mengusap debu yang ada di kaki suaminya dengan pipinya, tidak dengan tangan, tapi dengan pipinya. Ini menunjukkan, ini kalau wanita sudah paham akan besarnya hak suami. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tentang bersabda sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud, istri kalian termasuk penduduk surga adalah al-wadud, istri yang penyayang, allati idza azat, yaitu apabila dia sakit, auziat, apabila dia berbuat jelek atau menyakiti, auziat atau dia disakiti, dia menyakiti atau disakiti, atat zaujaha, dia pun akan mendatangi suaminya, hatta tadua yadaha, sehingga dia meletakkan tangannya, fikafi, di tangan suaminya, di telapak tangan suaminya. Fatakul, kemudian dia mengatakan, la aduku ghamdhan hatta tarudha, saya tidak merasakan ghamdhan, saya tidak merasakan tidur, saya tidak bisa tidur sehingga kamu ridho. Wanita penduduk surga yang sangat wadud, jangan punya rasa belas kasihan ketika dia berbuat salah, ketika dia menyakiti suaminya atau disakiti suaminya, justru dia kemudian apa? Ini menyerahkan dirinya kepada suami, mencari keridhaan suaminya. Itu kemudian beliau memberikan nasihat. Dan ini nasihat sudah pernah kita sampaikan di beberapa tempat. Kata Adz-Dzahabi, wajibu 'alal mar'ah aidan, dan wajib pula bagi wanita, dawamul haya min zaujiha, untuk terus-menerus mempunyai rasa malu terhadap suaminya. Istri harus punya rasa malu terhadap suaminya sehingga tidak berani pada suaminya, punya rasa segan pada suami. Wa ghaddu tarfiha qudamahu, menundukkan pandangannya ketika dia di hadapan suaminya. Wa ta'atu li amrihi, mentaati perintahnya. Wa sukutu 'inda kalamihi, diam ketika suami itu bicara. Wa qiyamu 'inda qudumihi, berdiri menyambut suami ketika suaminya datang. Wal ibti'ad 'an jami' ma yuskituhu, dan menjauhi semua yang bikin murka suaminya, menjauhi segala hal yang bisa membuat marah suaminya. Wal qiyamu ma'ahu inda khurujihi, berdiri bersamanya ketika suaminya mau keluar. Jadi diiringi. Ya. Suaminya ketika mau keluar pergi kemana, diiringi sampai pintu, dekat pintu. Wa ardu nafsiha, Mu'aradah menawarkan dirinya, menawarkan badannya alaihi kepada suaminya, inda naumi, ketika suaminya tidur. Wa tarkul khiyanah lahu fi ghaibatihi fi firashihi wa malihi wa baitihi. Wa tarkul khiyanah, tidak berkhianat, tidak mengkhianati suaminya ketika suaminya tidak ada, tidak mengkhianatinya dalam tidur, tempat tidur, tidak mengkhianati suaminya dalam masalah harta maupun rumah. Yang saya bapak, ketika suaminya tidak ada, datang orang lain, lagi lain, kemudian suruh tidur di tempatnya, tempat untuk ranjang suaminya. Ini tidak boleh menggunakan harta suami tanpa izinnya. Tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah suaminya tanpa izin suaminya. Wa thayyibur ra'ihah, nya wajib bagi istri untuk apa? Wangi. Wangi baunya. Atau memakai wangi-wangian. Wa ta'ahudul fami bisiwak, senantiasa menjaga mulutnya dengan bersiwak, dan sekarang yang sikat gigi. Di senantiasa sikat gigi supaya bau mulutnya itu sedap ketika bersama suaminya. Abil miski, abitib, menjaga mulut atau badannya dengan misk, dengan wangi-wangian. Ini. Wadawamul zinati, nanti asa berhias bihat roti ketika suami itu ada, berhias ketika suami ada, bukan ketika suami ada malah tidak berhias. Ketika keluar, istri keluar, bisa dilihat oleh orang lain, dia justru berhias. Yang bisa dilihat oleh orang lain, justru dia berhias. Ini tidak selainnya demikian. Istri itu berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Wa tarkuha al-ghibah, hendaknya istri untuk meninggalkan ghibah, meninggalkan dari ngerasani atau menyebutkan kejelekan orang, apalagi kejelekan suaminya, kekurangan suaminya diceritakan kemana-mana. Ini tidak boleh. Wa ikramu ahlihi, hendaknya istri itu memuliakan keluarga suami. Wa qaribihi, memuliakan kerabatnya. Wa taral qalila minhu katsir, katsira, hendaknya istri itu melihat yang sedikit yang diberikan oleh suaminya, katsir, terasa banyak. Ini. Jadi pemberian suami yang kelihatan sedikit dianggap saja banyak. Ini wanita, hendaknya dia menjadi wanita yang qanaah, menerima padanya yang dibawa, yang diberikan oleh suami. Itu wanita salaf, itu ketika suaminya keluar, dia sangat berharap suaminya itu mencari rezeki yang halal. Walaupun nanti dia kembali membawa suatu rezeki yang sedikit, tapi intinya yang dibawa suami itu adalah suatu yang halal. Itu wanita salaf. Tapi berbeda dengan wanita sekarang. Iya, intinya banyak. Yang jadi inti adalah banyak yang dibawa, yang diberikan suami. Mengasih uang yang banyak, harta benda yang banyak, walaupun dari cara yang haram. Ini keadaan wanita salam, wanita sekarang. Ini adalah musibah. Itu adalah musibah. Ya. Berikutnya kita tambah sedikit. Fasal fi fadlil mar'ah athaiyah li zawjiha wa shiddatu adabil 'asiyah yanbaghi lil mar'ah al khaifah min Allah ta'ala. Fasal tentang apa? Fi fadlil mar'ah, fi fadlil mar'ah, tentang keutamaan wanita yang taat kepada suami dan ngerinya azab wanita yang bermaksiat atau yang durhaka pada suami. Yang seyogianya, yang seyogianya wanita itu takut kepada Allah. Anta jattahida li ta'ati, sehingga dia pun kemudian bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah, wa ta'ati zawjiha, dan mentaati suaminya, wa tatlubu ridahu, mencari keriduan suami. Itu menjadi tekad dia. Wa jannatuha wa naruha, suami itu adalah surga atau neraka wanita tersebut. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, wanita manapun dia, matat, yang meninggal, wa zawjuha, dan suaminya radin anha, ridha, rela terhadapnya, dakhulat jannah, maka wanita tersebut akan masuk surga. Fi hadisin aidha, dan di dalam hadis juga, idza salatil mar'ah khamsaha abila, wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulannya, di bulan Ramadan, wa qad ba'alaha, dia mentaati suaminya, fala tadkhul, maknanya dia masuk min ayyi abwabil jannah syaat, hanya dia masuk dari manapun pintu surga itu yang dia kehendaki. Hanya dia masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Demikian utamaan wanita yang salihah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, telah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghfiru lil mar'ah, akan memohonkan ampun untuk wanita, al-muti'ah, yang senantiasa taat, lizawjiha, yang senantiasa taat kepada suami, at-tayr, fi hawa, burung yang berada di udara, wal-haytan, demikian pula ikan, filma yang berada di air, wal-malaikatu bis-sama, dan juga malaikat yang berada di langit, wasyam wal-qamar, dan pula matahari dan bulan, itu memohonkan ampun kepada wanita yang taat kepada suami. Madamat fi ridha zawjiha, selama dia berada di keriduan suaminya, selama dia membuat gembira senang suaminya. Semua burung, semua binatang, burung bahkan ikan, bahkan malaikat, memohonkan ampun untuk wanita yang taat kepada suami. Wahyuma meratin asat zaujaha, dan wanita manapun asat zaujaha yang bermaksiat terdurhaka kepada suami, fa'alaiha la'natullah wal malaikah wal nas ajma'in, maka Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya itu akan melaknat dia. Allah, malaikat dan manusia seluruhnya akan melaknat wanita tersebut. Wa yumma maratin kalahat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sakhatillahi ila tunakihuhu wa tastardi'i, dan wanita manapun kalahat, kalau tidak salah itu bermuka masam di wajah suaminya, dan wanita manapun yang bermuka masam di muka suaminya, maka dia berada di dalam kemurkaan Allah, sampai wanita tersebut membuat tertawa suaminya, atau sampai wanita tersebut membuat ridho suaminya, bikin senang suaminya. Kemudian wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha bi ghairi idni zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a, wanita manapun yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknat dia sampai dia kembali. Malaikat melaknat dia sampai dia pulang. Ini demikian besarnya hak suami, dan menunjukkan betapa wanita itu hendaknya senantiasa meminta izin suaminya. nama kemanapun dia pergi ketika ada keperluan. Ya, minta izin. Dan beliau tanya akan berikan, menyampaikan beberapa hadis yang banyak. Dan sungai ini nasihat-nasihat beliau ini sangat bermanfaat. Tetapi karena waktu membatas kita, insyaAllah kita baca di waktu yang lain. Wallahu ta'ala misawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.